Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan dars kajian pada kitab Aqidatul Tauhid, yang mana kita telah libur kurang lebih 1,5 bulan barakallahu fikum, dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkannya. Kita sampai telah menyelesaikan fasal yang ke-3 yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menjelaskan tentang siapa itu Nabi, kenapa kita mencintai dan keharusan untuk mencintai beliau, kemudian barakallahu fikum, keharusan untuk mengikuti dan mencontoh sunnah-sunnah beliau, dan keharusan yang terkait dengan salawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada fasal yang ketiga ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, atau yang dikenal dengan Ahlul Bait. Pembahasan tentang Ahlul Bait bagian dari akidah seorang muslim, bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana banyak kelompok yang tersesat terkait dengan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Al-Mufarritun, orang-orang yang meremehkan Ahlu Baitin Nabi barakallahu fikum. Mereka lah yang disebut dengan Nawasib, orang-orang An-Nawasib, yang mana mereka ini banyak pada zaman pemerintahan Bani Umayyah barakallahu fikum. Bahkan di antara mereka sampai ada yang melaknat beliau, sampai ada yang melaknat beliau barakallahu fikum, dikatakan sebagai sampai melaknat beliau, melaknat Ali bin Abi Thalib di dalam mimbar, di atas mimbar, di dalam khutbah-khutbah mereka barakallahu fikum. Kenapa mereka dinamakan dengan Nawasib? Li'annahum nasabu anna barakallahu fikum, li'annahum nasabu al-adawata li ahli baitin nabi. Dikarenakan mereka barakallahu fikum mengikatkan permusuhan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, salah seorang pemimpin yang zalim, yang pernah berkuasa di Irak pada zaman pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian kelompok yang kedua adalah Al-Mufritun, orang-orang yang ifrat terhadap keluarga Nabi, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi. Di antara mereka adalah As-Sufiyah, orang-orang Sufi, sampai-sampai mereka mengkultuskan keluarga Nabi. Dan parahnya lagi adalah Asy'iah Ar-Rawafid, dan mereka barakallahu fikum mengangkat 12 imam dari keturunan beliau, dari keturunan Ali bin Abi Thalib, dan bahkan di antara mereka bahu mengatakan bahwa kedudukan 12 imam ini lebih mulia dan lebih tinggi daripada nubuwah wal iyadzu billah barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu wajib bagi kita dan penting sekali untuk kita mempelajari keyakinan-keyakinan dan akidah terhadap ahlu baitin Nabi. Apakah semua ahlul bait, semua dari ahlul bait wajib bagi kita untuk berloyalitas kepada mereka, atau ada pengecualian? Dikarenakan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, innahu la ahdun Nabi alayya alla yuhibbani illa mu'minun wa la yubghidani illa munafiq. Sungguh merupakan suatu hal yang sudah ditetapkan oleh Nabi dan ditegaskan bahwa tidak ada yang mencintaiku melainkan dia adalah seorang mukmin, dan tidaklah seorang itu membenciku melainkan dia adalah seorang munafik. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, fi fadli ahlil baiti wa ma yajibu lahu min ghairi jafa'in wala ghulu. Pasal yang keempat tentang keutamaan ahlul bait dan hal-hal yang diharuskan terhadap mereka tanpa kita menyepelekan hak mereka dan tanpa kita hulu berlebihan di dalam mensikapi mereka. Jafa, jafa itu menghina, menyepelekan, merendahkan tanpa kita merendahkan mereka. Wala hulu, dan tanpa kita berlebih-lebihan di dalam mensikapi mereka. Maksudnya di sini kita harus menjadi wasat, berada di tengah. Nah, kita berada di tengah tanpa hulu dan tanpa jafa terhadap mereka. Tanpa kita bersikap hulu dalam artian kita tidak berlebih-lebihan di dalam mensikapi mereka, dan tanpa kita memberikan jafa, meremehkan, merendahkan mereka atau menghina mereka. Barakallahu fikum. Ahlul baiti hum alun nabi sallallahu alaihi wasallam alladzina harumat alaihimus sadaqata wa hum alu ali wa alu ja'far wa alu akil wa alul abbas wa banul harith bin abdul muttalib. Ahlul bait, mereka adalah keluarga Nabi yang mana diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah. Nanti akan kita pelajari maksud dari sedekah ini apa. Apakah semua jenis sedekah tanpa pengecualian, atau sedekah-sedekah tertentu saja? Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan di sini, wahum alu Ali, mereka adalah keluarga Ali yang telah terlahir dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa alu Ja'far, dari keluarga Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal dalam perang Mu'tah, yang pernah hijrah, barakallahu fikum, ke kota ke negeri Habasyah. Barakallahu fikum. Wa alu Akil, dan keluarga Akil. Akil masih saudara dari Ali bin Abi Thalib. Wa alul Abbas, dan keturunan Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa banul Harith bin Abdul Muttalib, dan banul Harith, keturunan Harith bin Abdul Muttalib. Nah, Harith termasuk dari saudara Naam Abdullah bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti, udzakirukumullaha fi ahli baiti. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam, Nabi pernah khutbah, pernah berkhutbah di sebuah tempat yang disebut dengan Khumman, yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nabi mengatakan di antara khutbah beliau mengingatkan, saya mengingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku, tentang ahlu baitku, dan saya mengingatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluargaku, dan saya mengingatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluargaku. Tiga kali Nabi SAW mengingatkan umatnya tentang perihal yang sama dan diulang. Dan tidaklah Nabi SAW mengulang suatu hal, melainkan hal tersebut merupakan suatu hal yang penting, yang harus untuk dijalankan dan diamalkan. Kemudian salah seorang rawi bertanya kepada Zaid bin Arqam, yaitu Husain bin Saburah barakallahu fikum, bertanya kepada Zaid bin Arqam, waman ahlu baitihi ya Zaid, siapa mereka ahlu bait Nabi wahai Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baitih, apakah bukankah istri-istri beliau termasuk dari keluarga Nabi, termasuk dari ahli bait Nabi? Qala, kemudian Nabi SAW Zaid bin Arqam menjawab, nisa'uhu min ahli baiti, istri-istri beliau termasuk dari ahlu bait Nabi, walakin ahlu baitihi man hurima sadaqata ba'dahu, akan tetapi yang termasuk juga dari keluarga Nabi, ahlu bait Nabi, adalah orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah, yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah setelah Nabi SAW. Kemudian Husain bertanya, waman hum, siapa mereka? Qala, kemudian Zaid bin Arqam menjawab, nisa'uhu hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas, mereka adalah keluarga Ali dan keluarga Aqil dan keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Nah, keturunan dari Ali, keturunan dari Aqil, keturunan dari Ja'far, dan keturunan dari Abbas barakallahu fikum, yaitu mereka adalah Banu Hashim barakallahu fikum. Hashim hanya memiliki satu putra, yaitu Abdul Muttalib barakallahu fikum. Hashim memiliki saudara Muttalib. Hashim memiliki saudara yang bernama Muttalib, paman dari Abdul Muttalib, Al-Imam Asy-Syafi'i ini keturunan Muttalib, sehingga beliau disebut di akhir nama beliau Al-Muttalibi. Para ulama berbeda pendapat apakah keturunan dari Muttalib termasuk dari Ahlu Bait barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, apakah mereka termasuk dari Ahlu Baitin Nabi atau tidak. Yang jelas Banu Hashim mereka termasuk dari Alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barakallahu fikum. Qala, kullu haulai hurimas sadaqata. Kemudian Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah semua mereka yang disebutkan tadi, Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas, apakah diharamkan atas mereka as-sadaqah, Qala na'am. Kemudian Zaid menjawab, ya. Zaid menjawab, ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama sepakat bahwa keluarga Nabi atau yang disebut dengan Ahlu Baitin Nabi tidak diperbolehkan bagi mereka untuk makan dari amwaluz zakah al-mafruḍah, amwaluz zakah, harta zakat yang diwajibkan. Jadi sedekah itu ada dua, sedekah mafruḍah, sedekah yang diwajibkan, yaitu zakat, diantaranya zakat, dan ada sedekah tatawwu, sedekah yang tidak wajib, sedekah. Nah, barakallahu fikum. Adapun as-sadaqah al-mafruḍah, para ulama sepakat bahwa Ahlu Baitin Nabi mereka tidak boleh mengambil manfaat dari itu semua. Tidak boleh menerima amwaluz zakah al-mafruḍah, sedekah yang diwajibkan. Bahkan kesepakatan ini dinukilkan lebih dari satu orang ulama. Adapun sedekah at-tatawwu, sedekah yang sifatnya mustahab, sunnah, bukan wajib. Kalau wajib itu seperti apa? Naam az-zakah. Naam. Zakah. Termasuk padanya zakat, zakatul fitri. Barakallahu fikum. Wa amma shadaqatut tatawwu, adapun shadaqah tatawwu, maka banyak dari para ulama yang berpendapat bahwa mereka boleh untuk mengambil manfaat darinya. Inilah pendapat yang masyhur dari empat a'immah al-arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan al-Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, wala yuhramu ala ali baiti ala ali Muhammadin shadaqatut tatawwu, innama yuhramu alaihim as-shadaqatul mafruḍah. Tidak diharamkan atas mereka keluarga Nabi shadaqah tatawwu. Hanyalah yang diharamkan bagi mereka shadaqah yang wajib, yaitu zakat. Barakallahu fikum. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Muhammad As-Sadiq dari bapaknya Ja'far Al-Baqir. Naam. Dari Ja'far As-Sadiq dari bapaknya Muhammad Al-Baqir. Barakallahu fikum. Bahwa beliau mengatakan, innama harumat alaina sadaqatal mafruḍah. Innama harimat alaina as-sadaqata al-mafruḍah. Yang diharamkan bagi kami adalah as-sadaqah al-mafruḍah. Barakallahu fikum. Dan inilah yang difatwakan oleh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Barakallahu fikum. Di dalam kumpulan fatwa beliau, beliau pernah ditanya tentang harta zakat, zakatul wajib yang diberikan kepada Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, qad sahhatil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatan ala tahrimiz zakati ala ahli al-baiti wa hum banu Hashim sawa'un kanat nuqudan aw ghayraha. Telah sahih hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang diharamkannya zakat terhadap Ahlul Bait, yaitu mereka adalah Banu Hashim, baik berupa nuqudan, berupa uang atau selainnya, pakaian dan yang lainnya, atau beras, makanan. Amma shadaqatut tatawwu fala haraja fiha. Adapun shadaqah tatawwu, sedekah dalam bahasa kita, nam, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Bahkan di sana ada riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib, begitu pula Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan harta, pemberian dan sedekah kepada Banu Hashim, kepada Banu Hashim. Dan ini pula yang difatwakan oleh barakallahu fikum al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kumpulan fatwa beliau. Di dalam kumpulan fatwa beliau barakallahu fikum. Kemudian di antara ahlul baiti wa azwajun nabi wa banatuhu liqaulihi ta'ala, dan di antara ahlul bait adalah istri-istri nabi, istri-istri nabi, wa banatuhu, dan putri-putri beliau, putri-putri beliau barakallahu fikum. Kenapa di sini tidak disebutkan putra-putra beliau? Naam, karena putra-putra beliau meninggal barakallahu fikum pada usia kecil, pada usia muda. Naam, pada usia belum baligh barakallahu fikum. Di antaranya adalah Naam Al-Qasim, kemudian Ibrahim. Adapun istri-istri Nabi, walaupun mereka termasuk ahlul, tapi mereka tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah al-wajibah. Nah, pengecualian, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam yang baru saja kita sebutkan tadi. Nah, ketika beliau nam ditanya siapa itu ahlul bait, beliau menjawab nam, bukankah istri-istri beliau itu termasuk dari ahlul bait? Kata Husain bin Saburah, kemudian beliau mengatakan Zaid bin Arqam, nisa'uhum min ahli baiti, istri-istri beliau termasuk dari keluarga nabi, termasuk dari ahlul bait. Walakin ahlu baitihi, kemudian barakallahu fikum, beliau melanjutkan, akan tetapi termasuk juga di antara ahlul bait adalah orang-orang yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah. Maksud dari perkataan Zaid bin Arqam di sini adalah bahwa istri beliau termasuk dari ahlul bait, akan tetapi beliau tidak termasuk dari golongan ahlul bait yang diharamkan atas mereka as-sadaqatul wajibah. Akan tetapi mereka termasuk dari golongan orang-orang yang wajib untuk kita muliakan, untuk kita muliakan, dikarenakan mereka adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan agar kotoran terangkat dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya barakallahu fikum. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, thumma alladhi la yashukku fihi man tadabbara al-Qur'an anna nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilatun fi qawlihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian yang termasuk hal yang tidak diragukan bagi orang yang mempelajari dan memperhatikan Al-Qur'an, yang menghayati Al-Qur'an, bahwasanya istri-istri Nabi termasuk dari yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullah. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan agar kotoran terangkat dari kalian, wahai ahlul bait. Mereka dipanggil dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul bait. Nah, dalilnya secara sharih, dalilnya secara jelas, mereka disebut sebagai ahlal baiti. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti, wahai ahlul bait. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yutahhirakum tathira. Fa inna siyaqal kalami ma'ahunna, karena konteks ayat di dalam surat Al-Ahzab ini tentang mereka, tentang mereka. Wa li hadza qala ba'da hadza kullihi, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ini semuanya, wadhkur nama yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah apa saja yang dibacakan pada rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah. Ayat-ayat yang diturunkan di rumah-rumah kalian, yang dibacakan di rumah kalian, barakallahu fikum, baik itu berupa kalamullah, ayat Al-Quran ataupun al-hikmah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay, kemudian dijelaskan di sini, wa'malna bima yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi, wa'malna bima yunazzilullahu tabaraka wa ta'ala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beramallah kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, minal kitabi was sunnah, dari alkitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Qatada wa ghairu wahidin, inilah yang dikatakan oleh Imam Qatada Ibnu Di'amah barakallahu fikum, dan selain beliau, selain beliau, nam tidak satu saja selain beliau yang mengatakan hal demikian. Qatada Ibnu Di'amah, salah seorang mufassir dari generasi tabi'in rahimahumullah barakallahu fikum. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wadhkurna hadhi ni'mah allati khussistunna biha min bainin nas, ingatlah kalian akan nikmat ini yang mana kenikmatan ini hanya dikhususkan untuk kalian, tidak diberikan kepada selain kalian dari kalangan umat Islam. Annal wahya yanzilu fi buyutikunna duna sa'irin nas. Apa kekhususan yang dimiliki oleh istri-istri Nabi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengingat kenikmatan ini, yaitu wahyu diturunkan di rumah-rumah kalian dan tidak diturunkan di rumah-rumah selain kalian. Wa Aisyatu As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anha aulahunna bihadhi ni'mah, dan Aisyah As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu anha adalah yang terdepan akan kenikmatan ini. Wa akhassuhunna min hadhi rahmah al-amimah, dan yang paling khusus di antara mereka yang terkait dengan kenikmatan yang besar ini, fa innahu lam yanzil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyu fi firasy imra'atin siwaha, karena wahyu tidak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam selimut seorang wanita melainkan selain dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Nabi SAW turun kepada beliau wahyu dalam keadaan beliau berada dalam satu selimut dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kama nassa dzalika salawatullahi wa salamuhu alaihi, sebagaimana hal ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Wa qala ba'dul ulama, kenapa hal ini hanya terjadi kepada Aisyah dan tidak terjadi kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya? Naam, berkata sebagian ulama, li'annahu lam yatazawwaj bikran siwaha, dikarenakan barakallahu fikum beliau tidak menikahi seorang gadis selain beliau. Wa lam yanam ma'aha rajulun fi firasyha siwahu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah tidur seorang laki pun seranjang dengan beliau, dengan Aisyah, selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridu annaha lam tatazawwaj ghairahu, maksudnya adalah beliau tidak pernah menikah kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beda dengan istri-istri Nabi yang lainnya. Fanasibun an tukhassasaha bihadhil maziyah, sehingga oleh karena itu pantas dan layak kenikmatan ini hanya khusus, kedudukan ini hanya khusus milik beliau. Wa antufrada bihadhil martabatal aliyah, dan sehingga beliau hanya seorang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi ini. Walakin idza kana azwajuhu min ahli baitihi, dan sehingga oleh karena itu apabila istri-istri Nabi termasuk dari ahlu baitihi, termasuk dari ahlu baitin Nabi, faqarabatuhu ahaqqu bihadihin tasmiyah, maka kerabat-kerabat beliau, siapa aja kerabat beliau, alu Ja'far, alu Ali, alu Akil, naam, alu barakallahu fikum Banul Harith bin Abdul Muttalib, maka mereka lebih pantas lagi untuk dikatakan sebagai Ahlul Bait. Istri-istri Nabi bisa dikatakan sebagai Ahlul Bait, maka tentunya mereka kerabat-kerabat Nabi yang disebutkan tadi lebih pantas untuk dikatakan sebagai Ahlul Bait. Intaha min tafsir Ibn Kathir. Inilah yang dinukilkan dari tafsir Ibnu Katsir oleh Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah barakallahu fikum. Fa ahlus sunnati wal jamaah yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatawallawnahum, dan ahlus sunnah wal jamaah mereka mencintai ahlul bait dan berloyalitas terhadap mereka. Ahlu sunnah diantara prinsip mereka adalah al-hubbu ahli baitin nabi, mencintai ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, dan berloyalitas kepada mereka. Wa yahfaduna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjaga wasiat Nabi tentang ahlu baitin Nabi, sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma ghadiri khummin udzakirukumullahu fi ahli baiti, saya ingatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keluargaku, tentang ahlul baitku. Hal ini diucapkan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat ini diulang oleh beliau sebanyak 3 kali, dan tidaklah beliau mengulang satu kalimat yang sama, melainkan hal itu merupakan suatu hal yang penting dan sangat penting. Barakallahu fikum. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la kharabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min karabati." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Bakar, sungguh kekerabatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang untuk saya jaga, lebih senang untuk saya sambung, dan lebih senang untuk saya bersilaturahim kepada mereka daripada kerabatku. Nah, hubungan dengan kerabat Nabi itu lebih dijaga oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dibandingkan, barakallahu fikum, hubungan beliau dengan kerabat beliau sendiri. Nah, dan beliau juga mengatakan, sebagaimana hal ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, "Urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih." Jagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ahlu baitnya, terkait dengan ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, apabila kita mendapati ada dari ahlul bait, maka kita harus mencintai mereka, menyayangi mereka. Barakallahu fikum. Perhatian terhadap mereka. Apabila di antara mereka, di antara kita memiliki murid-murid dari keturunan Nabi, maka kita perlu dan penting untuk lebih memperhatikan mereka. Barakallahu fikum. Bahkan lebih kita perhatikan daripada kerabat kita sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Dan bahkan beliau berpesan, "Nam urkubu Muhammadan." Jagalah Nabi Muhammad terkait dengan ahlu baitnya. Ini adalah pesan yang sangat penting yang mungkin sebagian kita lalai. Nam barakallahu fikum, atau kita mensikapi sama dengan selain mereka. Maka mulai dari sekarang kita harus perhatikan dan kita harus jaga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, memperhatikan mereka. Barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwan fillah, tidak semua dari mereka kita perlakukan seperti itu. Di sana ada pengecualian-pengecualian yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.